Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fa yaqulu rabbuna jalla fi ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-116 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang kafir dan akhir perjalanan kehidupan mereka di hari kiamat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Semua orang yang tidak beragama dengan agama Islam, atau orang yang nampaknya beragama Islam tapi melakukan pembatal-pembatal keislaman. Karena orang munafik juga nampak bahwa dia sebagai seorang Muslim, dia bersama dengan kaum Muslimin zahirnya. Sehingga mereka di hari akhirat maka mengatakan, alam nakum ma'akum, tidakkah dulunya kami bersama dengan kalian di dunia, sama-sama sholat mungkin, bahkan kerja bakti, saling membantu dengan urusan-urusan yang nampak. Jadi orang kafir di sini adalah semua yang beragama, karena pembahasan kita dari beberapa hari yang lalu tentang masalah agama dan keyakinan. Semua yang beragama selain agama Islam, agama apapun dia dan keyakinan apapun dia, itu dalam syariat kita dicap sebagai kufar. Mereka dikatakan sebagai orang-orang kafir. Demikian juga orang yang ngaku sebagai seorang Muslim tapi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, termasuk diantaranya asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, an-nifaq, kemunafikan, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal Islam, semuanya dicap kafir. Innal ladzina kafaru, di hari kiamat, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasulnya, tidak menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tughni anhum amwaluhum, harta benda mereka tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat. Bagaimana bisa ada manfaatnya? Dia tinggalkan hartanya di dunia, yang dia bawa masuk ke alam akhirat hanyalah amalan saleh, sementara tidak ada amal saleh dia yang dalam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taraktu ma khawalnakum wara'a dhuhurikum." Kalian sudah meninggalkan apa yang kami telah berikan kepada kalian berupa harta benda yang melimpah di dunia. Tidak ada yang dibawa mati. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalathun." Mayat itu diiringi, dibawa oleh tiga menuju pekuburannya. Yatba'uhu amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Dia akan diikuti, digiring oleh keluarga, kerabatnya, teman-temannya, sahabatnya, orang kampungnya, kemudian harta bendanya. Ya, kalau ada harta benda yang mengiringnya, mungkin mobil pribadi atau bantal minimal atau sarung atau apalah yang dia bawa menuju kuburannya. Kemudian ketiga adalah amalannya. fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Maka semua keluarga kerabatnya tidak ada satupun yang mau rela. Jangankan mau turut ikut serta ke lubang kuburan, tinggal sesaat saja setelah semua orang pada pulang, dia juga bakal pulang. Barakallahu fikum. Kemudian harta bendanya yang mungkin dia bawa serta, ini bantal guling yang barakallahu fikum, sekedar untuk menyanggah si mayat agar supaya tidak bergerak di atas keranda, tikar mungkin untuk ngalas atau sekedar penutup jasadnya dibawa pulang, itu pun terkadang tidak ada lagi ada orang yang mau mengambilnya setelah itu. Tidak ada yang mau ambil bantal, ambil itu bantal, tidak ada yang mau ambil, terkadang takut mati. La haula wa illa billah. Maka yang tinggal adalah amalan dia. Amalan dialah yang akan dia pertanggungjawabkan. Kalau baik, maka baik pula. Kalau jelek, jelek pula. Maka tidak ada yang dia miliki dari akhirat. Tidak ada. Tidak ada. Lan tughni anhum amwaluhum. Harta benda tidak ada. Baik. Dan seandainya pun ada, tidak berlaku nanti di hari kiamat. Seandainya pun ada, maka tidak berlaku di hari kiamat. Yang berlaku adalah amal saleh. Amal saleh inilah yang dipakai untuk membayar seandainya ada kezaliman. Ada kezaliman yang dilakukan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang rugi, bangkrut? Dalam benak para sahabat, bangkrut ya bangkrutnya di dunia. Ya ini orang yang dulunya memiliki harta benda, ada uang, kemudian habis semuanya dalam perdagangan dia, ima ketipu, wa ima perubahan ekonomi, apa macam-macam. Intinya habis uang, tidak ada lagi harta benda. Man la dinara lahu wa la mata, para sahabat. Orang yang tidak, orang bangkrut ya Rasulullah, dulunya ada banyak uang, banyak harta, dagangan. Kemudian habis uang, dagangan pun sudah tidak ada. Rasulullah SAW tidak menyalahkan tentang kebangkrutan yang seperti ini. Cuma Rasulullah SAW pengen untuk memberikan gambaran orang yang bangkrut hakiki. Ya ini orang yang masuk ke alam akhirat dalam keadaan memiliki amalan-amalan besar. Puasa dia, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, banyak amalan-amalan yang dia bawa. Akan tetapi ketika dia dihidup di dunia, darabahada wa akala mala akha wa akala mala hada wa sabakada mahada wa syatama hada. Di dunia dia pukuli si fulan, dia tumpahkan darahnya si fulan, dia ambil hartanya si fulan, dia aniaya si fulan, banyak kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Cuma karena di hari akhirat tidak ada yang namanya duit, tidak ada harta, maka yang dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman inilah harta, ya namanya amal saleh yang diterima. Ya. Amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan amalan yang dibangun di atas riya, karena memang tidak ada. Barakallahu dalam daftar amalan saleh yang diterima. Yang dipakai untuk membayar kezaliman itu adalah amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dipakai untuk membayar tem darah yang ditumpahkan dari si fulan, harta yang diambil dari si fulan, pemukulan yang dilakukan oleh si fulan, kezaliman-kezaliman. Sampai habis amal solehnya dia, sementara masih banyak yang perlu dibayar. Tidak ada lagi amal soleh yang bisa dipakai untuk dibayar. Maka dosa orang yang dianiaya ini yang diambil dan ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Inilah yang dikatakan muflis. Syahiduna di sini bahwa di hari kiamat tidak ada taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan kalian minta kehalalan saudara kalian di dunia sebelum datang hari tidak ada uang emas dan tidak ada uang perak. Baik. Artinya ketika anda barakallahu fikum pernah mengambil hartanya si fulan, minta kehalalannya, kembalikan uangnya. Ketika pernah anda memukuli si fulan, minta kehalalannya, minta maaf. Ketika anda pernah mempergunjing si fulan, minta kehalalannya, minta maaf, dan seterusnya. Supaya apa yang kita lakukan dari amal soleh, orang menarik nyanda tak korek, tetap utuh dia sebagai amal soleh. Bismillahi tabaraka taala. Sekali lagi syahiduna bahwa tidak ada uang nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Di sorga barakallahu fikum ada pasar. Tapi bukan untuk berdagang. Dan tidak ada uang yang dipakai untuk membeli. Ke pasar hanya untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan apapun yang dia inginkan. Itu pasar sorga. Bukan sama seperti pasar kita di dunia ini. Tidak bisa kita bawa pulang kalau tidak ada duit. Barakallahu fikum. Pasarnya sorga. Ini pasar semua yang kita inginkan ada. Dan silakan membawa pulang apa yang anda inginkan. Tidak pakai duit. Barakallahu fikum. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Harta benda tidak ada gunanya. Barakallahu fikum. Berlaku itu hanya di dunia ini. Harta benda berlaku hanya di dunia ini. Imma anda pakai untuk kebaikan, wa imma anda pakai untuk kejelekan. Baik. Wala auladukum, dan juga tidak anak-anak. Anak-anak tidak akan pernah bisa memberikan kemanfaatan. Barakallahu fikum. Di hari akhirat, hatta anak itu anak soleh, apalagi anak toleh. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Semua orang akan ngurusi dan sibuk dengan diri mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Seorang ayah mungkin akan berkata kepada anaknya, wahai ayah, wahai putraku, tidakkah aku sebaik-baik ayah untuk kalian? Sang anak pun mengakui bahwa ayahnya adalah manusia yang paling bagus dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Ayah yang saleh, ayah yang baik, ayah yang perhatian, ayah yang pengasih, dan seterusnya. Dari sifat-sifat mulia yang ada pada seorang ayah. Maka sang ayah pun mengatakan, wahai putraku, kalau begitu aku minta sedikit saja dari amal saleh yang kau miliki, karena aku mengkhawatirkan diriku pada hari ini. Sang anak hanya bisa mengatakan, wahai ayahku, apa yang kau khawatirkan hari ini atas dirimu juga, itu yang aku khawatirkan atas diriku. Sehingga tidak ada orang yang mau memberikan amal solehnya kepada yang lain. Dan juga tidak akan ada seorang yang mau memikul beban orang lain, dosa orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Tidak akan ada seorang pun yang mau memikul dosa orang lain walaupun kerabat dekatnya sendiri. Baik, mungkin ada orang melihat ayahnya tersiok-siok dengan beban dosa yang dia pikul. Karena setiap orang akan memikul dosa masing-masing. Yahmiluna uzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min uzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Setiap orang akan memikul beban dosa masing-masing. Baik. Dan ketika orang melihat lainnya tersiok-siok dengan beban yang sangat berat dari dosa, dia pun memanggil, wahai pulaan, tolong bantu saya, angkatkan ini, ringankan beban saya. Tidak akan ada seorang pun yang mau membantunya. Walaupun anaknya sendiri, walaupun istrinya sendiri, mungkin yang paling dia cintai, yang mencintainya juga. Anaknya, kerabatnya, tidak ada seorang pun. La haula wa la illa billah. Semua orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Tidak harta dan juga tidak keluarga. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itulah orang-orang ashabun nar, penghuni neraka, kekal dia dalam api neraka. Lalu terus bagaimana yang dia lakukan ketika kafir? Kata orang, tidak ada orang tidak ada kebaikannya. Tetap ada kebaikannya, betul. Ada kebaikannya orang kafir, ya bersedekah, membantu, membela orang lain dan seterusnya, banyak kebaikan-kebaikannya. Tapi kebaikan orang-orang kafir dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berupa diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan apa yang dia inginkan. Dan tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dia nikmati di hari kiamat. Allah memberikan perumpamaan atas kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Barakallahu fikum. Baik, masalu ma yunfikuna fi hadhihi hayati dunya kama salirihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'alakat. Perumpamaan mereka, perumpamaan amal-amal saleh yang mereka lakukan orang kafir ini, ada yang berarti masyaallah. Baik, di antara mereka mengorbankan uang yang banyak sangat untuk kebaikan sesama manusia. Barakallahu fikum. Di antara orang kafir yang diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kebaikannya. Tapi Allah mengatakan, "Matsalu ma yunfiquna fi hadhihi hayatid dunya," perumpamaan apa yang mereka lakukan dari kebaikan di kehidupan dia di dunia ini, "kama salirihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat." Sama seperti angin, barakallahu fikum. Masya Allah. Kama salirihin, sama seperti angin kencang, fiha sirrun, padanya hawa dingin yang sangat. Kalau di daerah-daerah luar sana ada musim dingin yang sangat. Barakallahu fikum. Yang biasa datang di musim-musim tertentu. Kalau orang tanam kentang ini, dan kita lihat dengan mata kepala kita kebun kentang, kalau antum ke mana, ke Modo Inding dan sekitarnya, kebun kentang banyak sekali, hijau royo-royo. Sama seperti di Yaman juga ada kebun kentang hijau sangat. Di malam-malam tertentu ketika dingin datang, esok harinya itu kentang, barakallahu fikum, sudah mulai layu. Barakallahu fikum. Hari keduanya sudah kuning, hari ketiganya sudah hitam. Ini dingin, barakallahu fikum. Dingin yang datang, barakallahu fikum, yang menghanguskan, bukan cuma api yang bisa menghancurkan, barakallahu fikum, hawa dingin pun bisa menghancurkan. Sama seperti angin yang membawa hawa dingin yang sangat. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum, yang menimpa tanaman atau kebun orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri, fa ahlakathu, kemudian membinasakannya. Maksudnya apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu hancur, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun, dan sebenarnya Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ini kondisi orang-orang kafir, barakallahu fikum, di kehidupan akhirat mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bahkan kebaikan yang dia lakukan di dunia tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak teranggap. Barakallahu fikum. Apalagi untuk membebaskan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta dan juga tidak ada anak-anak yang mau membela menolong. Ini nasihat untuk kita semua, barakallahu fikum. Dua ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.